Tuan-tuan tengok dalam TV tu, yang keluar paku tu 3 pucuk. Dah keluar dah di klinik saya 4 baldi lah. Dia ke Kedah ke klinik saya buat rawatan 4 baldi paku. Fikir dengan akal, akal tak boleh fikir tentang sihir ni. Kena fikir dengan wahyu, fikir dengan kalam Allah, baru kita terjawab. Dia kata, "Ustaz, kalau saya buat rumah tak payah beli paku." Orang tadi ada sebutan lah YouTube, boleh buka tengok. Dan orang yang terkena santau ni juga, kalau dia mengandung, gugur. Sampai pada tahap kritikal, kuku dia menjadi biru macam orang sakit jantung berlubang. Dan tanda-tanda yang kena santau juga, resdung yang keterlaluan. Duk bersih. Resdung yang keterlaluan. Dan juga tanda-tanda orang yang terkena santau ni juga, dia ada ketumbuhan di kulit dia tu macam gatal-gatal, biji-biji gatal, garu-garu keluar debu, keluar habuk kaca dan sebagainya. Berhati-hati. Dan tanda yang sinonimnya batuk yang berpanjangan. Ada pergi jumpa saya tadi di klinik, "Ustaz, saya dah batuk 21 tahun. Saya kata sekali lagi, 21 tahun. Ingat ke 21 hari? Kuruh dah. Batuk yang berlarutan. Mata menjadi biru bawah ni. Itu tanda-tanda orang yang terkena santau. Dan menjadi kabur penglihatan dia. Itu soalan yang pertama. Soalan yang kedua, bagaimana saka boleh berpindah? Saka boleh berpindah. Siapa ada saka? Cuba angkat tangan. Siapa ada saka? Cuba angkat tangan. Saya nak tanya, tuan-tuan ada saka tak? Ada saka tak? Bagus, jawab tak tahu. Saya nak tanya yang menulis kat depan, cuba bangun sekejap. Bukan kata tak ada saka, nak tanya sekejap. Nama apa? Yazid bin? Ahmad bin? Sukiran bin? Anam bin? Okay, duduk. Sebelah dia pula. Nama apa? Najmi bin? Nazari bin? Abdul Hamid bin? Haji Man bin? Haji Nasir bin? Bagus. 5 dia boleh ingat. Sebelah. Sila bangun. Nah, lari itu tanda-tanda awal. Nama apa? Azhari bin? Jaafar bin? Saidan bin? Abdullah bin? Okey, bagus. Jangan rekor-rekor pula. Yang pakai jubah tadi, sila. Nama apa? Aminuddin bin? Nasaruddin bin? Ismail bin? Tak tahu. Jadi tuan-tuan, jangan kita mendabik dada kita tak ada saka. Tok nenek kita pun kita tak pernah habis. Betul tak? Saka ni 7 keturunan. Berapa ratus tahun? Jangan marah kalau saya kata tuan-tuan ni asal orang Batak dulu. Mari hanyut timbul kat pantai Johor ni. Jadi orang Johor. Marah tak? Tak boleh marah sebab kita tak ada satu bukti, tak ada satu fakta. Yang mana saka-saka ni apa dia? Satu MOU yang dibuat di antara nenek moyang kita suatu ketika dulu dengan jin laknatullah untuk mendapat kehebatan tertentu, kekuatan tertentu, perjagaan tertentu dengan syarat-syarat yang ditentukan. Biasanya 7 keturunan. So, orang yang ada saka, saya beritahu terus jawapan pada malam ini. 90% pengalaman saya, sesiapa yang bermimpi budak kecil, kalau menyusu 90% confirm. Kalau ular patuk juga boleh kita definasikan sebagai saka juga. Baru ni orang tua jumpa saya, umur 72, dia seronok ular patuk. Dia kata orang nak pinang. Pinang apa 72 dah? Bukan wok Terengganu. Tengok wok Terengganu, umur berapa ratus tahun dah. Lepas tu isteri pula, isteri dia bermimpi di patu ular seronok. Kononnya nak pinang. Anak 7, ada suami, siapa lagi nak pinang? Kalau tidak sihir pinang kita. Jadi berbalik pada jawapan yang ditanya tadi, bagaimana saka boleh berpindah? Tolong ambil perhatian. Sebab berlaku di Alusta, seorang budak dah jempat suruh buat karangan 80 patah perkataan, dia pergi buat 800 patah perkataan. Tajuk dada. Dalam karangan dia tu, dia tulis, dia buat statistik penagih tegar berapa, kerajaan habis belanja berapa. Budak dah jempat. Statistik buat berapa. Di penjara Pengalan Cepat ada berapa? Di penjara Simpan Renggam ada berapa? Banduan, dia boleh tulis belakang. Cikgu Rai kat kepala. Aku tak tahu maklumat ni. Sebab apa kata AR Tompel dia bela? Well educated G. Saka dia tu. Syarat, masa periksa, dia duduk depan, tulis jawapan, dia tengok atas syiling. Macam ada slide. Ni orang ada saka ni. Oh, suruhlah cikgu besar ke kebun naik tengok, takut ada nota atas tu. Ada apa, kita tak nampak alam dia. Jawapan yang diberikan sama dengan skema jawapan dalam meja cikgu dan tuan. Dan bagaimana saka ni boleh berpindah? Saka boleh berpindah kepada sesiapa yang ada mengambil apa-apa jampi daripada si mati. Ha. Kita duk belajar ilmu dengan dia orang perempuan, isyarat tubuh. Jarang anak nak suruh suami sayang. Tiba-tiba dia mati, saka dia akan masuk dalam kita. Itu yang pertama. Yang kedua, saka boleh berpindah sekiranya ada mengambil apa-apa barang peninggalan si mati. Kalau orang lelaki kerih, lembih, orang perempuan barang kemas, subang, gelang dan sebagainya, bahaya. Hatta baju sekalipun. Sebab itulah, mengikut pendapat ulama, kita simpan barang orang mati, baju dia, baju dalam dia, makruh. Kasut dia. Sebab tu kita tengok kasut banyak kat bandar tu. Nampak dah? Bukan tak mau beli kasut bandar, tapi jawapannya di situ. Tu dah. Dia ada nostalgia dia kasut tu. Aku tak boleh tengok anak aku mati kasut ni, kita jual kat bandar membuat. Kita beli. Oh, hebat jenama ni. Tu dah. Dan saka juga boleh berpindah kepada anak cucu yang tinggal bersama si mati masa hidup. Dia adik-beradik ramai, 13 orang. Tuk dia minta seorang nak belah. Belah sampai tuk tu mati, saka tu akan masuk dalam dia. Tu bagaimana saka berpindah. Bagaimana saka berpindah. Jadi kalau kita ada simpan barang kemah yang tuk nenek kita dulu, mah murah dulu, bukan macam hari ni. Tu tak? Bukan saya tak bagi pakai-pakai. Tapi kalau mendatangkan masalah, buat perhiasan buat apa? Pi jual, ambil duit beli hak lain, tak ada masalah. Oh, usah kesian kat Cina tu, kena saka saya tu masalah dia. Okey. Dan kita kena ingat juga bahawa anak-anak cucu yang memiliki saka ni merana. Tanda-tanda saya biarlah, tak tanya pun saya nak sentuh. Antara tanda-tanda juga saka menguasai keluarga kita, apabila kita lahir anak kecil, anak menangis. Apabila anak menangis ni, sebenarnya dia ada satu makhluk yang ganggu. Nama apa Ustaz? Umusibian. Umusibian ni, kata ulama, adik-beradik dengan Rihul Ahmad. Rihul Ahmad dia kena orang tua, Umusibian kena pada budak-budak. Bahaya. Umusibian ni kacau. Sebab itulah saya dalam tanyalah Ustaz bulan satu yang lepas, saya bongkar satu rahsia. Teruk saya dihentam dalam Facebook. Saya kata jangan letak nama-nama anak kita nama-nama yang G suka. Ingat tak? Tengoklah Facebook, hentam saya. Kita berdasarkan pengalaman. Orang datang klinik, kita tanda nama. Tuan-tuan, nama apa saya kata? Balqis. Ada nama Balqis sini? Tak ada. Balqis ni jamhurul ulama kacukan di antara jin dan manusia. Kita letak nama buat apa? Nama yang cantik-cantik, gym tender awal lagi. Tengok WWW1, berapa ratus ribu? 520 ribu. Nombor, bukan kereta, nombor. Aduh. Ha. So saya bongkarkan benda tu dalam buku saya ni, yang bertajuk Seindah Nama Semurni Peribadi, setebal 500 muka surat ni. Ada 77 nama. Jangan letak nama ni, minta maaf. Letak sakit. Ha? Satu buku yang bertajuk Seindah Nama Semurni Peribadi, Doa dan Zikir Pilihan Khusus Ibu Hamil Agar Anak Lahir Selamat, Sihat, Rupawan, Soleh, Soleha. Kita nak jadi ibu belakang sekali lagi. Buku ni penting untuk kita miliki. Nama apa cantik-cantik lah ni? Christina. Christina tu JKK Gym tu. Nak rakyat pemimpin lah. Ha. Nama cantik Christina. Tak tengok dalam kamus. Banyak nama, 77 nama. Tengok dalam buku tu. Balkis. Ingat tak dulu budak jertih hilang hari-hari nama Balkis. Sekejap duduk atas pokok, sekejap duduk bawah katil, sekejap duduk dalam gua. Balkis dia jertih hilang 2 minggu, hilang pula di Ipoh, budak tingkat 4 nama Balkis juga. Sampai hari ni tak jumpa-jumpa. Itu saya kata pengalaman saya, tak ada dalam Quran Sunnah, tak ada dalam Quran Hadis. Ha? Kita nak percaya tak apa, tak mau percaya pun tak apa. Nak jelas lagi tuan-tuan, balik lepas ni tayat YouTube Ustaz Azhar Idrus, nama anak-anak jin. Tengok bagaimana dia cerita. Jelas dan nyata. Jadi kita kena ingat, nama juga memainkan peranan penting. Kerana nama, kita kena ingat ibu bapa, kewajipan dia antara kepada anak dia ialah meletakkan nama-nama yang baik. Jangan sekali letak nama yang tak baik. Okey, soalan seterusnya. Mimpi tu bila? Yang dia mimpi tadi. Saya pilih-pilih soalan ni. Mimpi tu bila? Tuan-tuan, kalau mimpi jatuh tempat tinggi, menyusui baby, dipatu ular. Sekarang kita kat UTM, umur 22 sebagai contoh. Kita mimpi masa tadika dulu, burn. Mimpi tu 3 tahun kebelakangan ini. 3 tahun kebelakangan ini. Kena ingat. 3 tahun kebelakangan ini. Okey, ada persoalan lagi? Sila, saya tak bagi pada pengurusi. Saya tak suruh tanya terus. Kita dah agak lewat. Okey, sila tanya. Terutamanya saya nak fokus kepada ijazah Hijriya saya tadi. Yang tak faham kat mana. Saya mengaji 3 tahun. Tuan-tuan 3 minit. Okey, sila bangun, tanya Kak Mat. Assalamualaikum Ustaz. Saya nak bertanya, kalau perubatan Islam ni dicampurkan dengan, contoh kata macam dicampurkan dengan mbah. Campur dengan mbah. Maksudnya dia punya perubatan tu, dia kata saya katanya mbah. Menyembah. Mbah. Mbah tu apa dia? Atuk. Jadi saya minta kesimpulannya. Okay. Jawapannya sama dengan tadi, menggunakan nama-nama malaikat. Kita kena ingat apabila syarat-syarat perubatan Islam yang pertama sekali, kena ada benda ni. Saya bagi panduan ni, saya tak mahu peristiwa yang berlaku pada tahun 93 berulang kembali. Seorang wakil rakyat di Ulu Dom, Pahang, nama Datuk apa? Maslan Ahmad. Dipotong berapa belah kerak? 18. Siapa kerak dia? Bukan Mona Pendi, Juraimi. Sejarah A tu. Dia ingat. Dia segar dalam ingatan. Saya tak nak kita semua jadi Tok Bomo 2 minggu lepas nikah batin di Seremban. Dengar tak? Nikah batin. Saya nak jadi Tok Bomo lagi tu. Hari-hari bertukar pasangan sebab kejahilan kita. Jadi kalau ada unsur-unsur, panggil datuk tu, datuk ni, datuk tu, datuk ni, nak menyamar sikit lagi sebut nama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, wali-wali Songo, lain tu. Tapi kalau dia minta tolong malaikat, tak ada masalah. Malaikat Jibril, malaikat 44, tak ada masalah. Keberkatan yang ada pada malaikat tu boleh tolong kita, tak ada masalah. yang menjadi masalah. Hai mambang tu, hai mambang ni, tak ada. Ya? Lepas tu pergi motor bomo, tulis perubatan Islam, naik-naik tengok tok bomo, baju pun tak pakai, seluar pendek, perubatan Islam tak? Fikir. Ya? Ha, naik atau motor bomo pula guna asap kemian pula. Lepas guna asap kemian, nak balik bagi azimat pula. Letak kat pinggang, letak kat leher, bahaya tuan-tuan. Tok bomo hari ni macam-macam. Sebab itulah saya ucap terima kasih banyak pada kerajaan Malaysia. Minggu lepas digubah satu undang-undang perubatan tradisional dan komplementari, yang mana perubatan Islam digubal di undang-undang Malaysia, Parlimen Malaysia baru ni. Yang mana saya terlibat secara langsung dalam satu persatuan nama GAPEMA, Gabungan Persatuan Perubatan Islam Malaysia. Saya sebagai ahli jawatankuasa dalam jawatankuasa tu nak melindungi rakyat Malaysia yang pergi motok bomo tertipu dengan tok bomo tu. Boleh buat laporan polis, didenda RM30,000, penjara 3 tahun tok bomo tu sendiri. Ha, banyak tok bomo tahu malu ni. Di Malaysia ni saja ada 15,000 pertubuhan tok bomo ni. Cukup ramai. Persatuan tok bomo. Saya tuan-tuan, lepas berancangan di TV9 baru ni, isu azimat, lepas berancangan, telefon tutup bomo, telefon saya bagi warning, kamu sudah menutup periuk nasib kami, kamu mendedahkan tutup bomo, jangan guna asap kain kuning azimat, saya duk jual azimat, kamu sudah menutup periuk nasib kami. Saya kata bukan masalah periuk nasib, masalah akidah ummah yang kita persoalkan. Oh, marah dia. Tak apa, saya jawab juga dalam TV9. Dia kata, siapa nak panggil dia? Betul tak? Ha. Jadi tuan-tuan, ayat-ayat yang saya bagi tersebut, dan kita balik, kita boleh scan diri kita, baca ayat-ayat ruqyah sebagaimana ustaz sebut tadi. Ha? Baca ayat-ayat ruqyah. Dan atas meja saya tu pun ada CD merah ni. CD ni CD pengusir dan pembakar jin. Siapa yang ada jin dalam tubuh, dengar saja akan bergegar macam tadi, mula-mula tadi. Kalau rumah tu berhantu, dengar macam-macam tentang rumah tu. Jangan terus tutup. Sebab kalau tutup, tanda-tanda orang tu ada gangguan. Terus dengar. Nah, ha, sini ni jangan pasang atas kereta, masuk parit je. Balik rumah baru boleh pasang. Lepas tu rumah kita pula nampak kelibat. Ha. Siapa rumah dia pernah nampak kelibat? Itu sebenarnya rumah kita ada penghuni yang tak bayar sewa. Jilatnatullah. Kita nak usir dia lagi mana? Tampal surat perjanjian Nabi Sulaiman dengan jin ni atas rumah, ataupun kita tampal ayat-ayat syifa. Dalam Quran ada 6 perkataan syifa, tak payah cari surah mana ayat berapa, dah ada, dah saya tulis ni. Ha? Tengok je sikit lagi. Anak-anak kita degil. Ha? Anak-anak kita degil. Bacalah doa-doa. Bagilah makanan yang berupa sunnah untuk mereka. Apa dia? Antaranya kismis saya bawa ni. Boleh cuba untuk anak-anak kita, tuan-tuan dan puan-puan. Ada di depan sana. Buku-buku saya banyak sebelah ni. Ayat-ayat yang tak sempat salin duduk dalam buku merah ni. Tuan-tuan boleh dapatkan lepas ni. Beli kat kedai harga lain. Kat sini potongan banyak sebab saya bawa sendiri. Saya nak bagi ilmu pada tuan-tuan dan puan-puan. Dan untuk akhir pusingan ni, saya nak bagi satu ayat. Sebab saya yakin tuan-tuan dan puan-puan ada anak. Kita nak tengok anak kita jadi baik ke jahat? Baik. Nak jadi baik ke jahat? Saya nak bagi satu doa. Rasulullah baca pada Ibnu Abbas. Pada ketika itu Ibnu Abbas umur 6 tahun. Apabila Rasulullah baca atas kepala Ibnu Abbas, umur 13 tahun Ibnu Abbas jadi qadi di Baghdad. Berkat doa ni. Nak atau tak nak? Okey. Saya nak jemput seorang budak naik ke atas pentas ni. Saya nak ajak cara nak pegang lagu mana. Budak lelaki kalau ada. Ha, panggil. Mari. Anak ustaz, mana anak ustaz? Ha, sila. Ha, mari sini. Mari tak petah kecil-kecil lagi, insya-Allah dia boleh jadi ahli pena. Ya Allah. Okey, nama apa ni? Alhamdulillah. Okey, pecat kuyah, bukan pecat baju. Ibnu Abbas, Rasulullah baca. Sebab Ibnu Abbas ni umur 6 tahun sembahyang belakang Rasulullah dah. Satu hari mari sini Ibnu Abbas, Rasulullah pegang atas kepala Ibnu Abbas. Rasulullah baca doa apa? Pendek je tuan-tuan. Mudah-mudahan ini jadi satu mutiara untuk tuan-tuan dan puan-puan malam ni. Saya nak orang yang nak ijazah doa ni pegang atas kepala dia masing-masing. Okey. Ikut saya baca. Letak macam ni atas kepala anak kita. Jangan letak macam ni, tak sah. Ni jari. Ni tapak tangan biar duk tahu bubun. Ha, tu baru jin takut sentuhan tu. Ha? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma, Allahumma faqihhu, faqihhu fid-din, wa'allimhu, wa'allimhu ta'wil, ta'wil. Itu untuk lelaki. Untuk perempuan pula, Allahumma, Allahumma faqihha, faqihha fid-din, wa'allimha ta'wil, ta'wil. Ok, saya jazahkan doa tu tuan-tuan untuk anak-anak kita semua. Terima kasih. Amin. Ya, insyaAllah. Panjang ke pendek doa tu? Pendek tuan-tuan. Atas kita nak amal tak nak amal. Berkat doa ni tuan-tuan, Ibnu Abbas umur 13 tahun dah jadi qadi di Baghdad, Iraq pada hari ni. Iraq pada hari ni. Ha? Jadi saya nak bagi tahu tuan-tuan dan puan-puan, orang yang hadir pada malam ini sebenarnya adalah orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai orang yang duduk lalu lalang, tak, Tuhan tak jemput dia mari sini. Jadi tuan-tuan, saya bagi ijazah tu balik guna ayat-ayat ni. Ha? Saya tak loket dengan ilmu. Sebab apa? Kalau kita loket, ramailah orang sakit. Sebab tok gurunya kena ku ilmu. Betul tak? Ha. Dan saya yakin yang mari di sini pada hari ini ada penyakit jasmani dan penyakit rohani. Ha. Jadi saya nak bagi tahu, di mana saya ceramah pun saya bagi tahu, sebab benda ni satu ubat yang begitu hebat. Ha, minta maaf mengurusi dalam masa 3 minit. Kepada sesiapa yang ada penyakit hospital, ha, darah tinggi, kencing manis, jantung, batu karang, gout, seteruk, buah pinggang, barah ketumbuhan, resdung, ha, mata tak nampak, telinga kurang dengar, amallah ayat surah Al-Anbiya ayat 83. Nabi Ayub sembuh dengan ayat ni je. Ha? Nabi Ayub sembuh dengan ayat Al-Anbiya ayat 83. Dan siapa yang ada penyakit-penyakit tadi, darah tinggi, kencing manis, jantung tu, saya ada bawa satu kayu dalam sampo surat ni. Ni bukan anak ular saya bawa, bukan nak jual ubat. Ha? Kayu ni nama dia kayu kemuning hitam. Kita rendam dalam air, air akan jadi kuning. Rendang 3 minit saja dalam air macam ni, air akan jadi kuning, minum air dia. Kalau kencing manis, darah tinggi, jantung, tuan-tuan, cukup bagus. Ha? Semalam habis kat sana banyak, ada 20-30 ketul lagi sini. Ha? Kalau ada penyakit, bukan kita lah, mak ayah kita di rumah, balik cuba. Rendam dalam air panas, air jadi kuning, minum air dia. Jangan telan, mampus. Ha? Ni kayu ni kerah ni. Kayu ni kerah. Dan kalau kita ada masalah sakit orak, darah tinggi, ha, lengoh-lengoh badan, madu asli dan minyak botol soda ada atas meja sana. Sapulah minyak ni. Saya bawa benda-benda ni semua, ha, untuk tuan-tuan dan puan-puan. Madu ni memang madu asli, bukan madu orang asli. Ha, dia lahir bukan madu orang asli. Jadi saya rasa tuan-tuan dan puan-puan, ayat yang saya ijazahkan tu, saya ijazahkan pada malam ini, balik amalkan insya-Allah. Tak rugi kita amal ayat Quran. Tak sembuh penyakit pun dapat pahala. Tak sembuh penyakit pun dapat pahala. Dan andai kata tuan-tuan buka siaran TV tengok saya duduk ceramah, anggaplah kita pun dah berguru di UTM ini. Ha? Mudah-mudahan ilmu kita diberkati. Dan saya nak minta tuan-tuan sangat-sangat, amal ayat yang saya berikan tu, nak amal lagu mana? Kena tanya. Ha, ada pisau tak reti nak guna? Karak sikit lagi. Amal setiap kali lepas sembahyang, baca sekali sahaja. Setiap kali lepas sembahyang, baca sekali saja. Tiga-tiga ayat saya bagi tu. Dan penggulungan, saya nak baca semua ayat yang saya berikan tadi. Ha, mudah-mudahan ayat ini diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama saya bagi histeria. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Bismillah. Masya Allah. Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Rabbi. Inna Rabbi. Ala kulli syai'in hafiz. Ala kulli syai'in hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma. Allahumma. Faqihhu. Faqihhu. Fiddin. Fiddin. Wa'allimhu. Wa'allimhu. Ta'wil. Ta'wil. Allahumma. Allahumma. Faqihha. Faqihha. Fiddin. Fiddin. Wa'allimha. Wa'allimha. Ta'wil. Ta'wil. Ayat tu saya jazahkan pada tuan-tuan dengan nama Allah. Balik amal. Balik amal insyaAllah. Diri kita sihat, keluarga kita sihat. Apabila diri kita sihat, keluarga kita sihat, kita akan dapat buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan sempurna. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, selesai sesi soal jawab kita pada malam ini menandakan bahawa program kita pun telah sampai ke akhirnya. Tetapi sebelum berakhirnya program kita pada malam ini, sebagaimana yang Al-Fadhil Ustaz sebutkan sebentar tadi, di belakang sana ada barang-barang jualan yang Al-Fadhil Ustaz bawa. Bukan sebenarnya untuk buat buat selling Ustaz, tadi macam nampak dah jadi juru jual Ustaz. Jadi sebenarnya untuk tujuan yang lebih utama daripada itu, untuk tujuan rawatan, tujuan perubatan. Jadi kalau bukan kita yang kena, mungkin ada daripada kalangan ahli keluarga kita. Sebagaimana yang Ustaz sebutkan, mungkin mak ayah kita kena.